Bersama Atqa. Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-11 dengan judul Uwais bin Amir yang bersahaja. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Uwais bin Amir Al-Qarni adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya, kalian juga harus berbakti loh ya. Ia berasal dari desa Murad dan dari suku Qoron di negeri Yaman. Meskipun belum pernah bertemu dengannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada Umar bin Khattab tentang Uwais bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Besok akan datang kepadamu seorang yang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan penduduk Yaman yang berasal dari desa Murad dan dari suku Qoron. Dia pernah berpenyakit belang atau kusta, kemudian sembuh kecuali hanya tinggal sebesar mata uang dirham. Dia masih memiliki ibu dan sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya ia berbuat baik kepada Allah, sungguh Allah akan membalasinya. Kalau kamu mampu memintanya agar memohonkan ampun atas dirimu, maka lakukanlah." Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW memang terbukti ya. Setelah beliau wafat ya, dan kemudian Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, datanglah serombongan orang dari negeri Yaman ya. Umar bin Khattab bertanya kepada mereka ya. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Adakah di antara kalian yang bernama Uwais bin Amir?" Nah, adik-adikku sekalian, maka Uwais bin Amir pun menghadap kepada Umar bin Khattab. Lalu setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kembali atau bertanya, "Apakah kamu Uwais bin Amir?" Kata Uwais, "Iya." Demikian jawabnya dengan tenang. "Apakah kamu dari desa Murad dan suku Qoron?" "Iya." "Apakah dulu kamu pernah berpenyakit belang, kemudian sembuh kecuali tinggal sebesar mata uang dirham?" "Iya." Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mendengar jawaban Uwais bin Amir, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yakin ya bahwasanya inilah orang yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Uwais, "Mohonkan ampun atas diriku." Maka Uwais bin Amir pun kemudian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Umar bin Khattab ya. Nah, langsung dimintakan, karena ini yang perintah siapa? Umar bin Khattab. Lagi pula Umar bin Khattab adalah ketika itu menjadi seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah. Anak-anakku sekalian yang soleh dan yang solehah, kemudian setelah itu, setelah didoakan oleh Uwais bin Amir, kemudian Umar bin Khattab pun bertanya kembali, "Hendak kemana lagi kamu pergi?" Ditanya ya, "Hendak kemana lagi kamu pergi?" Kata Uwais, "Ke Kufah." Jawab Uwais bin Amir ya. Maka Umar bin Khattab berkata kembali, "Bolehkah aku tulis sebuah surat kepada Amir di Kufah untuk membantumu?" Maka Uwais menjawab, "Aku lebih senang menjadi orang biasa," katanya ya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun berikutnya ada seseorang yang terkemuka dari penduduk Yaman yang sedang melaksanakan haji. Ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab pun menanyakan kepada orang itu tentang Uwais bin Amir. Orang itu menjawab. Maksudnya orang yang bertemu dengan Umar bin Khattab. Dia mengatakan, aku tinggalkan dia dalam keadaan menyedihkan. Rumahnya sangat kecil dan ia hidup miskin. Maka Umar menceritakan kepada orang itu tentang apa yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nanti akan datang kepadamu seorang yang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan dari penduduk Yaman. Ia berasal dari desa Murad dan suku Qoron. Dia pernah berpenyakit belang kemudian sembuh kecuali tinggal sebesar dirham. Dia masih mempunyai ibu dan sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya ia berbuat baik kepada Allah, maka Allah pasti Allah akan membalasinya. Kalau kamu mampu untuk memintanya agar memohonkan ampun atas dirimu, maka lakukanlah. Demikian yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka benar anak-anak sekalian, setelah pulang ke Yaman, orang itu mencari dan kemudian telah didapati atau dia telah menemui Uwais. Kemudian setelah bertemu dan kemudian berkata kepada Uwais bin Amir, mohonkan ampun atas diriku, katanya, ya, meminta supaya dimohonkan ampun atas dirinya. Artinya memohon supaya memintakan ampun kepada Allah atas diri. Nah, anak-anakku sekalian, apa kata Uwais? Uwais mengatakan, bahkan engkaulah yang baru saja pulang dari bepergian yang baik itu, maka mohonkan ampun atas diriku, katanya. Jadi Uwais dimintakan memohonkan ampun atas orang tadi, ya, tapi justru jawab Uwais apa tadi? Genti mau suruh memintakan ampun atas dirinya, diri Uwais sendiri, ya, karena dia habis dari bepergian, karena habis, ya, dia tahu kalau orang safar itu doanya apa? Makbul, ya. Masya Allah. Nah, kemudian Uwais pun bertanya kembali, apakah engkau pernah bertemu dengan Umar? Maksudnya Amirul Mukminin ini, ya. Ya. Maka orang tersebut menjawab, iya. Maka Uwais pun akhirnya ketika mendengar bahwa orang tersebut pernah bertemu dengan Umar bin Khattab, maka Uwais pun akhirnya memohonkan ampun untuknya, ya. Memohonkan ampun untuknya atau orang tersebut. Nah, setelah peristiwa itu, orang-orang mengenal Uwais bin Amir, ya, hingga menjadi tersohor namanya. Mereka minta agar Uwais memohonkan ampun atas mereka, ya. Jadi mereka berbondong-bondong untuk meminta, untuk memintakan ampun atas dirinya, ya. Maka ketika itu Uwais pun pergi untuk menyendiri agar tidak dikenal oleh orang banyak. Nah, demikian dulu ya anak-anakku sekalian. Insya Allah akan kita sambung di lain kesempatan, tidak di waktu yang lain pula, ya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sumber hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor 3542.